Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi anza wa jal wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ya khati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala, pada Sabtu malam Ahad ini kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membaca hadis yang ke-38. Pada hadis yang ke-38 tersebut kita sudah mengetahui patokan dari transaksi, mana transaksi yang boleh dan mana transaksi yang tidak boleh. Di situ kita mengetahui setiap kali transaksi yang mengandung goror, mengandung tipu-tipu, tidak jelas barang atau harga, maka bisa terjatuh kepada goror. Insyaallah ta'ala sekarang masuk pada hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 ini, ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk hadis yang cukup masyhur, terkenal, dan hadis yang cukup pendek. Tapi kita lihat hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala: Al-hadithu tasi' wa thalathun an Amr bin Auf al-Muzani radiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Rawahu ahlus sunan illa an-nasai. Hadis yang ke-39, hadis dari sahabat Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin." Damai di antara kaum muslimin itu boleh mengadakan perdamaian. Nah, ada janji damai di antara kaum muslimin itu hal yang boleh. Illa sulhan harrama halalan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal. Au ahalla haraman, atau perdamaiannya ternyata menghalalkan yang haram, berarti tidak boleh. Wal muslimuna ala syurutihim. Kemudian Rasul SAW bersabda berikutnya, kaum muslimin ala syurutihim, wajib memenuhi syarat di antara mereka. Illa syartan harrama halalan, kecuali ketika terjadi persyaratan yang mengharamkan kehalalan. Au ahalla haraman, atau menghalalkan keharaman. Rawahu Ahlus Sunan, hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan illa Nasa'i, kecuali Al-Imam An-Nasa'i. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengandung dua perkara. Sudah jelas tadi disebutkan, pertama tentang sulh, as-sulh, tentang perdamaian antar siapapun itu, ya, di kalangan kaum muslimin, dan juga terkait dengan persyaratan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam hal apapun ketika mengadakan persyaratan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari beliau Al-Imam As-Sadi rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, jumi'a fi hadzal haditsis syarifi baina anwa'is sulhi wasyuruti sahihiha wa fasidiha. Dalam hadis ini, dalam hadis yang mulia ini, mengumpulkan segala bentuk perdamaian dan juga segala bentuk persyaratan. Baik, ya, yang benarnya dan juga yang tidak benarnya. Bikalamin yashmulu min anwa'il ilmi wa afradihi ma la yuhsa. Dengan ucapan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup berbagai cabang ilmu yang itu tidak bisa dihitung. Dengan hadis yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini, dalam sabdanya itu mencakup, ya, jenis ilmu dan cabang-cabangnya yang tidak bisa dihitung. Bihaddin wadhihin bayyinin, tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya, ya, dan bentuknya apa saja, enggak bisa. Sangat banyak. Kok bisa ya? Nah, kita lihat nanti ya penjelasan dari beliau. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, fa akhbara annal asla fis sulhi annahu jaizun la ba'sa bih. Beliau menjelaskan Rasul alaihi salatu wasalam mengabarkan bahwa asal dari perdamaian di antara kaum muslimin itu perkara boleh, perkara yang mubah, ya, perkara yang dipersilahkan. Nah, terbuka untuk kaum muslimin, ya, kalau mau damai silahkan, gitu. Ada masalah mau damai silahkan. Baik. Ini asalnya. Illa idza harramal halala, kecuali kalau memang perdamaiannya ternyata mengharamkan yang halal, au ahallal harama, atau menghalalkan yang haram. Wa hadza kalamun muhitun, kata beliau, ini merupakan sabda beliau yang sangat luas. Yadkhulu fihi jami'u aqsamis sulhi. Di dalam hadis ini masuk berbagai bentuk dari bentuk perdamaian. Apapun bentuknya. Wasulhu khairun. Dan yang namanya perdamaian itu sebuah kebaikan. Lima fihi min hasamin niza, karena ketika terjadi perdamaian, sudah terjadi perdamaian, ya, min hasamin niza itu adalah penyelesaian dari sebuah persengketaan. Wassalamatil qulubi wa bara'atiz zimma wa bara'atiz zimami. Begitupun dengan perdamaian, ya, hati antara pihak A dan B tidak ada rasa apa-apa. Sudah, ya. Tidak ada benci, dendam, tidak ada karena sudah damai. Ya. Wa bara'atiz zimma, dan juga sudah lepas tanggungan. Ini kalau terjadi apa? Sulh. Nah, jadi kalau sudah mengaku damai, ya, ya jangan diungkit, kemudian jangan, ya, dibicarakan beda, bicarakan gak adil. Oh tidak, kalau sudah disepakati sulh damai, ya sudah. Nah, qala rahimahullah, fayadkhulu fihi, maka dalam bentuk sulh itu, ya, masuk jika bentuknya adalah as-sulhu fi al-amwali fil iqrari, ya, perdamaian dalam bentuk harta dan bentuknya mengakui, pengakuan, sulh pengakuan, sulh ikrar, ya, sulh fil ikrar, perdamaian jika mengakui. Nah, bi'an yuqarra lahu bidainin au ainin au haqqin fayusalihahu anhu bi ba'dihi au bi ghairihi, seperti seseorang mengakui, ya, punya piutang atau barang yang dipakai seseorang milik dia, atau ada hak dia yang dipakai, yang diambil oleh orang lain. Kemudian terjadilah perdamaian dengan membagi dua atau dengan semisalnya, atau dengan cara yang lain. Nah, di antaranya mungkin ada seseorang nih santri, ya. Nah, peci sudah di jalan sudah kotor ya, sayang nggak dipakai, diambil oleh dia, dicuci, kemudian dipakai. Biasa kalau sudah bersih banyak yang ngaku, itu punya anak itu peci, ya, karena udah bersih lagi, ya. Nah, dia jatuh nggak di apa, nggak diambil, ya, sudah bersih dicuci orang, oh, itu punya anak, ya. Nah, yang sudah dipakai ini pecinya, kemudian ini ikrar kan, ya, ya, dia mengakui, ya, ini memang peci kamu, ya, tapi sudahlah damai saja, ana bayar ya 10.000 mau nggak? Ini ana udah capek nyucinya ini, berapa deterjen ini, aduh, antum nggak diambil sih di jemuran, udahlah bayar aja 10.000 mau nggak? Ya sudahlah 10.000 sini. Nah, dibayar 10.000 selesai. Itu namanya apa? Sulh ikrar. Iya. Nah. Boleh seperti ini? Boleh. Ya. Boleh. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wasulhu al-inkar. Begitupun kalau bentuknya sulh inkar. Nah, bi an yadda'i alaihi haqqan min dainin aw ainin fayunkiru. Ketika ada seseorang yang mengaku sebagai hak dia, apakah berupa hutang atau berupa barang, fayun kiru, orang yang memegangnya itu mengingkari, menolak, bukan punya kamu, punya saya, nah, gitu. Summa yattafiqani ala masalihat alal masalihah alal masalihati. Kemudian yattafiqan, keduanya sepakat, alal musalahah, nah, untuk berdamai, sepakat keduanya untuk berdamai. An hadza bi ainin aw dainin, karena khawatir berkepanjangan kan, maka disepakati apakah dengan barang lagi atau dengan harganya. Au manfaatin, au ibra'in, au ghairi. Atau dengan bayaran jasa, atau direlakan, atau dengan bentuk yang lain. Fakullu dzalika jaizun. Maka yang seperti ini boleh. Ini sulh inkar. Ya, contohnya seperti tadi. Ya, seseorang mengakui peci yang dipakai temannya. Ya, tapi ternyata kalau tadi mengakui ya, oh iya ini peci kamu. Ya, itu yang sudah foto, sudah cuci sama saya. Nah, kalau yang kedua ini ingkar. Ya. Dia tidak mengakui. Nah. Oh, peci kamu ya? Enggak, ini saya, punya saya. Ini dikasih sama si fulan. Ya, itu pun udah lama ana simpan di lemari. Ini bukan punya antum, ini punya saya sendiri kok. Mungkin samalah mereknya. Oh enggak, itu punya saya. Hilang dulu. Nah, ya. Ini ingkar. Ya, mengingkari. Loh, bukan punya kamu. Yang satu mengakui itu punya saya, ada ciri-cirinya. Nah. Baik. Kemudian keduanya melakukan sulh, melakukan perdamaian. ya, apakah dengan cara dikembalikan barangnya atau dengan cara dibayar, ya sudah kalau gitu kamu ngaku ini juga dikasih sama teman saya, ya kamu mau nggak 15.000 karena kasih uang, pecinya kan 30.000 nih harganya, udahlah karena juga dikasih teman, diaku-aku sama antum, udah 15.000 mau nggak, ini kasih teman anak, teman anaknya udah keluar, udah nggak bisa ditanya-tanya lagi, ya gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah ini siapa namanya? Sulah, ya. Taib. Atau dengan bentuk jasa atau yang lainnya, atau merelakan. Maka yang seperti ini apa namanya? Sulah yang boleh. Ya. Taib. Ini yang disebut dengan sulah fil ikrar dan sulah al inkar. Ya. Semuanya boleh kalau itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Baik. Wa kadzalika, kata beliau berikutnya, begitupun as-sulhu anil huquqi al-majhulah. Begitupun terkait dengan perdamaian dalam bentuk hak yang tidak diketahui, ya. Sulh perdamaian tapi tentang hak yang tidak diketahui punya siapa punya siapanya. Ka'an yakuna bainatsnaini mu'amalatan, an yakuna bainatsnaini mu'amalah tawilah, seperti ya, di antara dua orang terjadi mu'amalatun tawilatun, terjadi transaksi atau hidup bareng dan berkelanjutan lama. Ya. Ishtabaha fiha thubutul haqqi, sampai-sampai ya, tersamarkan mana milik dia dan mana milik temannya. Nah, biasa ya anak-anak kelereng. Ya. Oh, punya anak 50, punya anak 50. Wah, bareng. Ya, beli lagi satu orang, beli lagi satu orang ya. Tiba-tiba jadi banyak. Ya kan? Loh, kamu beli berapa kali? Waduh, udah enggak kehitung. Ya. Anak juga namanya berapa? Aduh, lupa, udah enggak kehitung. Ya, kelerengnya banyak. Mending lagi. Ya. Emang dulunya 50-50. Ya. Lah sekarang sudah lebih dari 200, 700. Gimana ini? Ya. Nah. Dan itu sudah berlalu lama. Nambahkan juga tidak tahu berapa sudah. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Hak majhulah. Nah, ketika terjadi transaksi atau kerjasama antara dua orang dan tidak diketahui berapa-berapanya. Ya. Istabaha fiha thubutul haq ala ahadihima au alaihima, sudah tersamarkan berapa hak salah satunya ya, atau ya, yang lebih banyak siapa ya. Au istabaha miqdaruhu, atau ukurannya sudah tidak jelas lagi berapa-berapanya. Fayatasalahani ala mayattafiqani alaih, kemudian keduanya mengadakan perdamaian dengan sesuatu yang disepakati. Ya. Wayataharyanil adla, dan keduanya pun berusaha untuk berbuat adil. Ini boleh seperti ini. Ya. Nah, ya sudah, kamu karena saking seringnya ya, lebih sering aku apa sering kamu ya, dulu nambah-nambah itu. Lebih sering kamu kayaknya. Nah, iya kan, lebih sering saya kan? Oh, berarti nanti saya yang paling banyak. Mau, ya enggak apa-apalah. Ya, beda 20, beda 50 enggak apa-apa. Nah, ini apa namanya? Sulah. Ya. Boleh seperti itu? Boleh. Nah, sulah yang terjadi ya ketika ada hak al-majhulah. Ya. ada hak yang sudah tidak diketahui lagi berapa-berapanya. Wa tamamu dzalik, kemudian beliau melanjutkan, an yuhilla kullu minhumal akhara, dan sulh itu akan semakin bagus, akan semakin sempurna ketika di antara dua belah pihak itu saling merelakan. Ya. Tidak ngotot-ngototan. Ya. Siapa yang paling sering? Oh, fulan paling seringnya. Udah, fulan paling banyak. Enggak apa-apa. Ya, berapa dulu banyaknya? Sekian. Kurangi dikit lah, masa punya anak nanti segitu. Oh iya deh, enggak apa-apa, kasih lagi dikit. Enggak apa-apa segitu. Oh ya udahlah segitu. Enggak apa-apa. Nah. Ya. Taib. Lebih sempurna lagi yang namanya damai itu kalau di antara dua belah pihak itu apa? Saling merelakan. Aw yakuna bainatsnain musyarakatun fi miratsin aw waqfin aw wasiyatin aw malin akhar. Atau jika terjadi hak yang sama ketika dalam warisan atau wakaf, begitupun wasiat atau harta yang lainnya. Nah, seperti orang tua mewasiatkan, sudah nih mobil ini untuk kalian berdua dah. Nah, nanti gimana ini? Ya, baik, mobilnya satu untuk berdua, kan itu? Ini kalau dalam wasiat, ya, ataupun dalam harta yang lain seperti hutang atau sebuah barang, au a'yan, ya, summa yatasalahani an dzalik bima yarayanihi aqrab ilal adli was-shawab. Kemudian keduanya ya, sepakat, ya, untuk berdamai yang dipandang oleh dua belah pihak itu memang lebih dekat kepada adil dan benar. Nah, ya sudah, karena wasiatnya buat berdua, ya diparkirnya di sana mobilnya. Ya. Nah, kuncinya satu-satu. Nah, siapa yang butuh duluan dia yang make. Boleh? Ya, kayak gitu. Udah, sepakat. Nah. Boleh? Boleh. Ya. Itu sulh namanya. Atau dijual saja, udah jual aja. Ya. Bagi dua. Nah. Boleh? Ya boleh juga. Yang penting ya dalam bentuk perdamaiannya tidak ada ya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, wa kadzalika yadkhulu fi dzalik al-musalahatu bainaz zaujain fi haqqin min huquqiz zaujiyati. Begitupun termasuk dalam bolehnya damai, bolehnya perdamaian adalah perdamaian yang dilakukan di antara suami istri fi haqqin min huquqiz zaujiyah, dalam hak yang terkait dengan hak suami istri. Beliau melanjutkan, min nafaqatin au kiswatin au maskanin au ghairiha. Apakah dalam hal nafkah atau pakaian atau tempat tinggal atau yang lainnya. Nah. Madiyatan au hadiratan. Apakah ya ketika suami istri tadi mau pisah ya ada masalah, misalkan ini hartaku, ini hartaku ya, oh ini kalau ini tempat tinggal punya aku, ini kendaraan punya aku, ini pakaian punya aku ya, apakah itu sudah lalu atau sedang berlangsung? Wa in iktadat al halu an yaghidha ahaduhuma an ba'dhin haqqahu, ketika salah satu pihak, suami atau istri, ya, meminta sebuah kondisi untuk mengambil, ya, hak dia, ya, lil istifa baqiyatih, nah, supaya salah satunya bisa memanfaatkan lebih lagi, au li baqa'i zaujiyah, atau ketika ada masalah antara suami istri agar supaya pernikahannya terus langgeng, au li zawalil fadli, atau memang harus pisah, ya, au li ghairi dzalik minal maqasid, atau maksud-maksud yang lain, fakullu dzalika hasanun, maka perdamaian yang seperti ini semuanya baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fi haqqihima, ketika menjelaskan tentang hak antara suami istri, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, ya, tidak mengapa, ya, di antara suami dan istri yang sedang mempunyai masalah, ya, an yusliha bainahuma sulha, untuk membuat perjanjian damai. Wasulhu khair, dan perdamaian itu baik. Ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Nah, jadi apapun bentuknya, ketika tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka semuanya diperbolehkan. Nah, qala rahimahullah, berikutnya beliau pun menyebutkan lagi contoh yang lain. Wa kadzalika as-sulhu 'anil qisasi fin nufus. Begitupun ketika ada perdamaian, ya, terkait dengan qisas, pembunuhan. Awil atraf bimalin yattafiqani 'alaihi, atau sebagian harta yang memang keduanya kerjasama. Au mu'awadati an diyatin nufus wal atraf wal juruh. Begitupun terkait dengan ganti rugi dari denda kepada yang, kepada keluarga yang dibunuh, ya, atau ganti rugi kepada keluarga yang memang anggota badannya telah diputuskan oleh seseorang, ya, anggota badannya hilang oleh seseorang. Awil juruh, atau, ya, dengan bentuk luka melukai temannya kemudian terjadi sulh, ya, terjadi perdamaian. Au yuslihul hakimu bainal khusumi bima taqtadhihil halu, atau perdamaiannya dilakukan oleh seorang hakim di antara yang bersengketa tersebut, bima taqtadhihil hal, dengan apa yang sesuai dengan realitanya. Mutaharrian fi dzalika maslahatahuma jami'an, itu semuanya, ya, dengan tujuan untuk mencari kebaikan bersama. Fakullu hadza dzakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin. Maka segala bentuk yang disebutkan tadi itu masuk dalam sabda Rasul, perdamaian itu boleh, ya, damai di antara kaum muslimin boleh. Baik. Nah, denda, nah, seseorang melukai temannya, bermain melukai temannya sampai luka, ya. Nah, kemudian berobat habis sekian. Nah, datang ya, penengah, oh, kamu harus bayar, mau enggak bayar sekian, sanggup? Waduh, enggak sanggup. Gimana kalau ya 2/3 lah, mau enggak dibayar 2/3? Oh, enggak apa-apa, yang penting saya enggak terlalu berat mengobati luka ini. Nah, boleh? Boleh. Ya, asulah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, fa in tadhammana as-sulhu tahrimal halali, kemudian seandainya perdamaian itu ternyata mengharamkan yang halal, au tahlilal haram, atau mengharamkan yang, atau menghalalkan yang haram, fahuwa fasidun binassi hadzal haditsi, maka sulh yang seperti itu, ya, sulh yang fasid, rusak, ya, tidak boleh. Nah, binassi hadzal hadits, dengan dalil hadis ini. Nah, beliau membawakan contoh di sini. Tasulhi ala rikil ihrar, seperti menjadikan budak orang yang merdeka. Sudah damai, damai, damai, kamu jadi budak saya saja ya, mau enggak? Padahal dia merdeka, enggak boleh. Ya, mau kan, mau kan, nanti dikasih uang sekian. Enggak boleh. Ya. Karena itu apa? Ya, menghalalkan yang haram. Nah, kalau merdeka jelas merdeka, ya, dan tidak boleh diperbudak. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, kalau dibebaskan harus jelas. Au ibahatil furujil mahramah, atau ya, menghalalkan nikah dengan mahram. Ini enggak boleh. Ya. Nah, mau menikah dengan si fulan, ya, itu saudara saya, tapi sudah misah, ya, bersetabur sekian sekian tahun sampai nggak kenal, ya. Nah, nggak boleh tetap, ya, karena, ya, kalaupun diambil damai itu tetap, ya, menghalalkan yang haram. Ya. Allah rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, ausul hiladhi fihi zulmun, atau perdamaian yang di dalamnya ada kezaliman. Ya. Perdamaian yang di dalamnya ada apa? Kezaliman. Baik. Walihada qayyadahullahu biqaulihi ta'ala. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala pun, ya, memberikan aturan tentang sulh ini. Biqaulihi ta'ala dalam firman-Nya, wa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Ya. Fa aslihu bainahuma. Damailah di antara keduanya bil adl, dengan adil, wa aqsitu, dan berlaku tengah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai yang tengah-tengah, orang-orang yang pertengahan. Qala rahimahullah, berikutnya beliau mengatakan, ausulhil ausulhi idrar kal mukrih. Begitupun, ya, damai yang tidak boleh bentuknya adalah damai dengan terpaksa, seperti orang yang damainya dipaksa-paksa. Ya. Kalmarati idza adzalaha zaujuha zulman litaftadi minhu. Seperti seorang perempuan diajak damai, ya, padahal suaminya adzalaha, ya, suaminya membuat susah kepada dia, zulman, karena memang suaminya memeras dia, ya, litaftadi minhu, untuk dimanfaatkan saja. Ya. Ini haram seperti ini. Oh iya, damai-damai. Ya. Udah pulang lagi, gitu lagi. Oh, damai-damai lagi. Ya. Nah. Tidak boleh. Ya, dipaksa-paksa. Nah. Wa kasulhi ala haqqil ghairi bi ghairin bi ghairi idznihi wa ma asbaha dzalik. Atau bentuknya seperti damai atau melakukan perdamaian, ya, terkait dengan hak orang lain diberikan kepada orang lain lagi tanpa izin, ya, wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal dari itu. Fa hadzan nau sulhun muharramun ghairu sahihin, yang seperti ini jenis perdamaian yang haram, ya, dan tidak bisa dibenarkan. Baik, ini terkait dengan apa? Sulh. Terkait dengan perjanjian damai antara kaum muslimin. Baik, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada masalah yang kedua tentang syurut, tentang syarat. Ya. Syarat-syarat yang dilakukan antara kaum muslimin. Nah, banyak ya yang boleh, ya, dilakukan sebagaimana sabda Rasul, ya, al-muslimuna ala syurutihim, ya, antara kaum muslimin itu harus memenuhi syarat-syarat di antara mereka. Nah, ini sering terjadi, ya. Nah, wah, ana mau beli sesuatu, beli apa? Beli sepeda, ya, atau beli sepeda motor. Nah, beli sepeda motor. Wah, jauh. Ya, antum di mana? Di sini. Ya, tapi enggak diangkut sama mobil, ya. Dipakai aja motornya, ya. Boleh enggak? Ya, karena jauh nganterinnya, dipakai aja motornya. Ya. Oh iya, enggak apa-apa, pakai aja ke sini. Nah. Nambah kilometernya. Nah. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa kalau itu disepakati. Ya, asal tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Insyaallah taala penjelasannya pada kesempatan yang akan datang tentang syarat. Taib subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muadzin fadhal adzan.